السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sedikit pengantar sebelum Syekh Hafizahullah Ta'ala menyampaikan muhadarah, kami terlebih dahulu memperkenalkan beliau. Nama beliau adalah Profesor Dr. Anis Tahir Ibn Jamal Al-Andalusi, nisbah dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah dan menempuh pendidikan di Madinah Al-Munawwarah mulai dari jenjang S1 sampai doktor di Universitas Islam Madinah. Dan beliau hafizahullah ta'ala menuntut ilmu pada ulama-ulama besar di zamannya seperti Syekh Muhammad Al-Ansari, Muhaddits Madinah Al-Munawwarah, dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi, di mana beliau hafizahullah mempelajari takhasus akidah dari Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi, Imam Masjid Nabawi saat ini. Begitu juga beliau pernah berguru kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna, dan Syekh Al-Mirsafi rahimahumullah wa hafizhumullah. Dan saat ini beliau hafizahullah ta'ala menjabat sebagai guru besar ilmu hadis mulai pada tahun 1433 Hijriah di Universitas Islam Madinah, dan juga sebagai pengajar tetap di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Selain itu, beliau juga turut serta dalam beberapa lembaga pengkajian yang secara khusus membidangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ulum al-hadis. Dan selama bertahun-tahun beliau hafizahullah taala dipercaya untuk mengajar fak al-jarh wa ta'dil di Universitas Islam Madinah. Jadi takhasus beliau dalam masalah jarh wa ta'dil, beliau bertahun-tahun ya dipercaya sebagai dosen jarh wa ta'dil di Universitas Islam Madinah hingga saat ini. Untuk mengefisienkan waktu kepada beliau, disilahkan falyatafaddal mashkura ma'jura bi qa'il hadhara. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة اليسيرة ما بين المغربين هي فضل العلم وفضل طلبه وكيفية طلبه أو المنهجية في طلبه. إذا أطلق العلم فالمراد به العلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال القائل: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كما قال الناظم رحمه الله تعالى: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فإذا أطلق العلم وذكرت توابع هذا الإطلاق من فضله وفضل أهله وفضل حفظته وحملته وفضل العمل به وفضل الدعوة إليه، فإن العلم المراد به هو العلم بالقرآن والسنة، وهو أرفع العلوم وأشرفها، لأنه متعلق بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل الوحي فإنه يشتمل على القرآن والسنة معا. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beliau hafizahullah ta'ala membacakan sebuah doa, di mana di dalam doa tersebut beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengajarkan kepada kita semua apa-apa yang bermanfaat bagi kita. Menutir hati ya Syekh. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beliau hafizahullah ta'ala membacakan sebuah doa. Itu berupa permohonan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita apa-apa yang memberikan manfaat kepada kita. Beliau juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bunyi doa tersebut berupa permohonan agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perbuatan syirik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah menuntut ilmu, keutamaan dan metode yang benar di dalam menuntut ilmu. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh mengatakan apabila disebutkan ilmu di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksudkan adalah ilmu tentang kitab Allah dan juga tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan bahwa ilmu itu adalah apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Allah azza wa jalla dan juga dikatakan oleh rasulnya, juga oleh para sahabatnya, dan juga oleh para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mendahulukan perkataan siapapun dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun perkataan tersebut adalah perkataannya seorang faqih. Ilmu tentang kitabullah dan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ilmu yang paling tinggi, sebab ilmu tentang kitabullah itu berkenaan langsung dengan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkata-kata menuruti hawa nafsunya, melainkan mengikuti wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan juga selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran dan yang semisal dengannya. Silakan. Wa ahri wa abyani al-adillah min kitabillah fi fadli al-ilm bi syari'ah wa tafaqquh fi din qaulullah tabaraka wa ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وهذه الآية الأصل في سبب نزولها يعرف بقراءة أولها وهو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واسعوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي قوموا وانصرفوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي قوموا وانصرفوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. دخل عدد من أصحاب بدر ممن شهد بدرا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والناس قد أخذوا مجالسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف المنيف، فما وجدوا مكانا يجلسون فيه، وهم الخيرة البارة من أصحاب بدر، ولم يفسح الناس لهم ولم يوسعوا لهم ليشاركوهم في مجالسهم، فظهر أثر ذلك على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس لا يوسعون لأصحاب بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجالسين أن يقوموا لأصحاب بدر احتراما وتوقيرا وتقديرا، فظهر أثر ذلك في وجوه بعض الذين أقامهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا أي قوموا وانصرفوا فانشزوا، ولكن الأمر يحتاج إلى فقه في الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم، واستجابوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم ووسعوا على إخوانهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذا هو الأصل، لكن ثمة قاعدة لدى العلماء وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد نزلت الآيات ووردت الأحاديث في حوادث معينة وأشخاص معينين، فلا تقييد للآيات والأحاديث بأولئكم وبالأعيان والذوات، ولكن العبرة والعظم من ذلك الحدث باق للأمة إلى يوم القيامة. ولذلك وضع أهل العلم لمثل هذا الذي قد يطرأ وينقذ في الذهن وفي باب العلم، فقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tafaqquh fid din adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Untuk memahami maksud daripada ayat ini, kita perlu mengembalikan kepada potongan awal dari ayat yang disebutkan tadi, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian agar berlapang-lapanglah kalian di dalam bermajlis, maka hendaklah kalian berlapang-lapang. Wa idza qila nshuzu fansuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, maka hendaklah kalian berdiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah satu ketika masuklah beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Dan pada saat itu orang-orang duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat duduk mereka masing-masing. Tidak ada di antara mereka yang mau berdiri. Sementara Ahlul Badar ini berdiri tidak mendapatkan tempat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah sahabat-sahabat pilihan yang turut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Maka terlihat dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketidaksukaan beliau terhadap pemandangan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka, sahabat-sahabat yang duduk di hadapan beliau, untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang turut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau yang turut serta pada perang Badar, untuk duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Lalu turunlah ayat ini di mana Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Sehingga para sahabat ketika mendengar ayat ini, mereka pun langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang turut berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar tersebut, namun tidak berarti ayat ini hanya secara khusus menyinggung masalah itu. Hanya khusus berkaitan dengan konteks yang ada pada saat itu. Tetapi di kalangan ulama dikenal kaidah al-ibratu bi umumil lafz la bi khususi as-sabab. Ini kaidah di kalangan para ulama, yang dilihat itu adalah keumuman dari suatu lafaz. Apabila kita membaca Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita lihat itu adalah keumuman dari lafaz yang ada di dalam ayat ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bi khususi as-sabab, bukan kekhususan dari sebab yang melatar belakangi firman atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu kata Syekh, apabila kita membaca hadis Nabi atau membaca ayat-ayat yang mana ayat-ayat tersebut berkaitan dengan satu peristiwa atau berkaitan dengan person tertentu, individu-individu tertentu, maka kita dapat menarik kesimpulan dari ayat tersebut berdasarkan keumumannya tanpa perlu menjadikan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat atau hadis tersebut untuk kita jadikan acuan yang sifatnya tetap. Sebab kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kaidah yang berlaku di kalangan ulama, al-ibratu bi umumil lafz la bi khususi as-sabab, yang menjadi fokus kita adalah pada keumuman lafaz, bukan pada khususiyah as-sabab. Naam. Wa umumu qawlillahi jalla jalaluh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat mimma yastajillu bihi al-ulama'u rahimahumullah ta'ala على فضيلة هذا العلم، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على هذا الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس افهموا عنا، أيها الناس افهموا عنا، لنرغبنكم في العلم، لنرغبنكم في العلم. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رضي الله عنه: فضل الله عز وجل العلماء على من لا علم له بدرجات. يقول رحمه الله: فضل الله عز وجل العلماء على من لا علم له بدرجات. Dari keumuman, berangkat dari keumuman tersebut, maka para ulama ridwanullahi ta'ala alaihim menjadikan ayat yang baru saja dibacakan, yaitu firman Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum, sebagai dalil tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan ini juga ditunjukkan oleh athar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan: ayuhan nas ifhamu anna, wahai manusia, fahamilah dari kami, lanuradhibannakum fil ilmi, kami akan membuat kalian tertarik di dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi. Ibnu Mas'ud mengatakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini melebihkan derajat para ulama daripada orang-orang berilmu, daripada orang-orang beriman secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala mengunggulkan, mengangkat derajat para ulama, melebihkan derajat para ulama daripada orang-orang yang beriman secara umum. Wallahu a'lam. Wa mimma warada fi fadlil ilm fi sunnati nabawiyyati mutahharah على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة سوى النسائي، وهو حديث صحيح عن كثير بن قيس رحمه الله تعالى قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله عنه، كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله عنه، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من مدينة الرسول، وكان مع أبي الدرداء رضي الله عنه بدمشق الشام. قال: جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ هذه التسمية والإطلاق على المدينة النبوية، قال: جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لطلب حديث واحد. فأراد أبو الدرداء أن يستوثق من قصده ونيته. ولاحظ هذه العبارة لأنها ستفيدنا في العلم المطلوب، وما هو العلم الذي، وكيف ينبغي أن يطلب الإنسان هذا العلم. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: ما جئت، ما خرجت لحاجة إلا لطلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: نعم. قال: وما جئت، للمرة الثانية، قال: وما جئت، أو قال: وما أتيت إلا لسماع هذا الحديث؟ قال: نعم. فقال أبو الدرداء حينها: ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. لو لم يرد في باب فضل العلم سوى هذا الحديث، والله لكان من أعظم ما تشهد به الهمم، ومن أعظم ما يبلغ طالب العلم إلى القمم ولا يرضى عن العلم بديلا لا من الجهل ولا من التجاهل، لأن الجهل كما قال القائل الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. أعيد، الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فقال أبو الدرداء حينها: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليستغفرون، وفي رواية ليدعون لطالب العلم، ليستغفرون وفي رواية ليدعون لطالب العلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال رحمه الله تعالى: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ما أعظم هذا الحديث الذي لو لم يرد في الباب غيره لكان من أعظم ما تشهد بالذال، أي تستدفع وتستنمط به الهمم لتبلغ العبد إلى قمم العلم وتنأى به عن الجهل، لأن الجهل يحول بين الإنسان وبين أن يصل إلى حقائق الأمور، ويتعين العلم فيما يتعلق بالعقيدة. فكم من عباد وركع وسجد ومتصدقين ومنفقين لكنهم يجهلون أمر العقيدة، فتجدهم يستغيثون بغير الله، وتجدهم يطوفون بالقبور، وتجدهم يعتقدون ما لا يجوز اعتقاده إلا بالله يعتقدونه بغير الله. وكم من أناس وقعوا في مثل هذه الشركيات والطامات والأوابح بسبب جهلهم وعدم علمهم بالقرآن والسنة وبعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Selanjutnya beliau hafizahullah taala mengatakan, di antara hadis yang berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan juga oleh ashabus sunan kecuali An-Nasa'i rahimahullah taala, di mana disebutkan bahwa suatu ketika Abu Darda radhiyallahu taala anhu didatangi oleh seseorang di mana orang tersebut mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, aku datang dari kota Madinah, dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menuntut atau mencari satu hadis. Kata Syekh, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh orang ini. Dia datang dari kota Madinah jauh-jauh hanya untuk menuntut satu hadis, mencari satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda radhiyallahu taala anhu ingin menguji apakah memang benar orang ini datang hanya untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ada kepentingan yang lain? Maka Abu Darda radhiyallahu taala anhu bertanya kepadanya, apakah kamu memang datang hanya untuk itu? Apakah kamu datang bukan untuk berdagang? Apakah kamu datang untuk hal-hal yang lainnya? Kemudian Abu Darda radhiyallahu taala anhu mendapatkan jawaban dari orang tersebut. Orang itu mengatakan, tidak, saya datang hanya untuk menuntut hadis, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Darda sebelumnya menguji kejujuran dari orang yang datang kepadanya tadi. Lalu Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Syekh mengatakan, kalau seandainya tidak ada hadis yang berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu kecuali hadis ini, maka kata beliau itu sudah cukup. Itu sudah cukup mendorong seseorang untuk menuntut ilmu, dan dia tidak akan ridha mengganti ilmu tersebut dengan sesuatu apapun. Kata Syekh, la yardha lil ilmi badilan. Dia tidak akan ridha dengan ganti apapun. Kalau itu soal menuntut ilmu. Sebab kenapa? Dengan ilmu orang bisa mengetahui mana yang hak dengan yang batil. Sementara kejahilan merupakan penyakit. Kata beliau hafizahullahu ta'ala. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair, sesungguhnya kejahilan itu merupakan penyakit bagi orang yang mengidapnya. Sementara obatnya ada dua. Yang pertama kata beliau, nassun minal Qur'an, nas dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian obat yang kedua adalah bimbingan dari ulama yang Rabbani. Selanjutnya Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda tadi, bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ridha dengan orang-orang yang menuntut ilmu atas karena apa yang mereka tuntut tersebut. Bahkan penghuni langit dan bumi juga memohonkan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu, karena dan juga para malaikat dan juga para penghuni langit dan bumi memohonkan ampunan bagi orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, sementara para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Sehingga barang siapa yang mewarisi ilmu dari para nabi tersebut, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak dan baik dari apa yang diwariskan tersebut. Kenapa kita perlu menuntut ilmu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab kebodohan yahulu bainal insan, menghalangi seorang manusia untuk mencapai pada hakikat kebenaran. Kebodohan akan menghalangi setiap insan untuk sampai pada hakikat setiap kebenaran. Dan itu kita temukan di dalam realitas kehidupan kita. Kita temui banyak orang yang rajin sedekah. Kita temui banyak orang yang rajin melakukan amal-amal soleh. Tetapi di dalam mereka ada khalal di dalam masalah akidah karena kejahilan mereka. Ya, kita ketemui mereka rajin bersedekah. Kita temui mereka rajin melaksanakan amal-amal soleh. Tetapi di saat yang sama kita mendapatkan khalal atau kekurangan di dalam akidah mereka. Kadang-kadang mereka meyakini apa yang tidak semestinya diyakini. Sehingga mereka pun jatuh di dalam kesyirikan karena kejahilan. Karena disebabkan oleh kejahilan yang ada di dalam diri mereka. Sehingganya kita perlu untuk menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan tersebut. Silakan. قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن طالب العلم والفقه على وجه الخصوص من أهل الخير، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطالب العلم والفقه على وجه الخصوص. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه عند السلف من الصحابة وغيرهم من المتقدمين قسمان: فقه الحلال والحرام، وقبل ذلك فقه القلوب، أن يفقه العبد عن الله عز وجل أمره ونهيه، وأن يفقه قلب العبد المتفقه في الدين أن يحمل في قلبه تعظيما لرب العالمين. فلا يمكن لطالب العلم أن يلقي بالمصحف على الأرض، ولا يمكن لطالب العلم أن يأخذ مذكرة دينية فيها العشرات من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ثم بعد ذلك يلقي بها في عرض الشارع أو في سلة المهملات أو القاذورات، وذلك لأنه يحمل مع العلم بالحلال والحرام يحمل العلم بالله ومعرفة الله. وهذا العلم إذا اتصف به الإنسان منذ بدء طلبه فإنه سيفلح وينجح، أما إذا كان متهتكا أثناء قبل طلبه للعلم ومع بداية طلبه للعلم غير معظم لله عز وجل لشعائره ومعالم دينه فإنه قلما يفلح في طلب العلم، لأن العلم عظيم يحتاج إلى تعظيم للعظيم، لأن العلم عظيم يحتاج إلى تعظيم للعظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan, di antara hadis yang mendorong kita untuk menuntut ilmu dan cinta terhadap ilmu ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung makna bahwa orang-orang yang berilmu tersebut termasuk di antara orang-orang yang diinginkan kebaikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "May yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fid din." Barang siapa yang yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang urusan agamanya. Dan fikih di kalangan salaf al-mutaqaddimin, di kalangan salafus saleh itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fiqhul halali wal haram, fikih tentang halal yang haram, di mana fikih ini, jenis ini berkaitan secara langsung dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fiqhul qulub, fikih tentang hati. Fikih hati, di mana fikih jenis ini konsentrasinya membahas permasalahan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifatullah azza wa jalla, ma'rifatu rabbihim, ya, mengetahui Allah azza wa jalla sebagai Rabb kita dan juga mengetahui hak-hak Rabb jalla wa ala. Sehingga kalau seandainya dua macam fikih ini terpadu di dalam hati seorang penuntut ilmu, maka kita tidak akan mungkin menemukan penuntut ilmu yang memahami kedua fikih ini meletakkan mushaf di atas lantai umpamanya, atau membiarkan coretan-coretan atau catatan-catatan yang di dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala masuk ke tempat-tempat sampah yang kotor atau berserakan di lantai-lantai. Kenapa? Sebab ilmu itu membutuhkan pengagungan. Ilmu itu membutuhkan pengagungan. Kata Syekh hafizahullahu taala, al-ilmu azim. Ilmu itu agung. Yahtaju ila ta'zim. Butuh untuk diagungkan, lil azim, untuk maha yang agung. Sekali lagi kami ulangi, al ilmu azim yahtaju ila ta'zim lil azim, yahtaju ila ta'zimi lil azim. Ilmu itu agung dan butuh dari kita pengagungan terhadap yang maha agung. Dan butuh dari kita untuk mengagungkan apa? Yang maha agung. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Oleh karena itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengagungannya tersebut terhadap syiar-syiar Allah bagian dari hal-hal yang mencerminkan ketakwaan hatinya. وَإِذَا قِيلَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُحَدَّدْ بِسِنُ وَلَا عُمُرُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا مُنْتَهَى لَهُ إِلَّا الْقَبْرُ. وهذا ما نطق به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم، فقال مع المقبرة إلى المقبرة، مع المقبرة إلى المقبرة. وإذا كان رب العالمين قد قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، وهذا أشبه ما يكون بالاتفاق على معناه. لكن انحرفت فهوم أقوام، وهذا من أسباب انحرافي في طلب العلم، أن تنحرف عقيدة الإنسان فينحرف في طلب العلم، فيتأول النصوص الشرعية على تأويلا باطلا على حسب هواه وما تشتهيه نفسه وما تمليه عليه الشبهات التي في قلبه وفي رأسه. كيف ضل قوم فبدلا من أن يشرحوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، قالوا اليقين التي هي درجة من درجات العبادة وحتى غائية، ومعنى هذا أن العبد يجتهد في العبادة، فإذا بلغ درجة اليقين سقط عنه التكليف. هذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس، ومن تأويلات تخرج عن إجماع السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا التأويل الباطل من أهم أسباب إعاقة طالب العلم من أن يطلب علما يصل به إلى الله، كما يتأول أقوام ممن ضل عن سواء السبيل يتأولون آيات كقول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المراد بالبقرة هي فلانة وهي أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولذلك لا ينتفعون بعلم، لأنهم هلكوا بالتأويل الباطل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، وهذا من المضعفات بل المهلكات لطالب العلم إذا تأول تأويلات باطلة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال رسول الله في التأويل الباطل؟ وأنه من العوائق عن طلب العلم الذي يصل به العبد إلى الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك هلاك أمتي، هلاك أمتي بالقرآن واللبن، هلاك أمتي بالقرآن واللبن. فقالوا يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ قال: قوم يقرؤون القرآن ويتعلمونه، لاحظ، ويتأولونه على غير ما أنزل، ويتأولونه على غير ما أنزل، يسمع الغناء ويستجد بقول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يشرب الدخان ويتعاطى الحرام ويقول الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. تأويل باطل سبب في هلاكه وإهلاك غيره، لا سيما إذا كان ممن يقتدى به مدرسا، إماما، موجها، والدا في بيته. إذا تأول مثل هذا التأويل يصدق عليه قول القائل إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. قالوا يا رسول الله وما اللبن؟ قال قوم يبدون يعني يخرجون إلى البوادي طلبا للبن، يتركون الجمع والجماعات طلبا لصحة الأبدان. وهذا بلا ريب أنه يوقع الإنسان في مهلكة ويوقع الإنسان في جهل. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع وأن يدفع عنا الجهل. Beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan bahwa di antara hal-hal yang dapat menghalangi seseorang dari ilmu yang bermanfaat adalah syubhat. Adalah syubhat. Sebelumnya beliau hafizahullah ta'ala menyinggung bahwa apabila disebutkan ilmu ataupun menuntut ilmu, maka tidak ada batasan usia dalam masalah ini. Sebab ilmu, akhir dari menuntut ilmu tersebut, kata beliau hafizahullah ta'ala, jadi akhir daripada ilmu, kata beliau, adalah al-qabr. Akhir dari menuntut ilmu itu adalah al-qabr. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, min al-makhbarah ila al-makhbarah. Ma'a al-makhbarah ila al-makhbarah. Bersama al-makhbarah, al-makhbarah itu, ini tambahan dari kami, bukan ucapan Syekh, untuk sekedar menjelaskan saja. Makhbarah itu adalah tempat untuk meletakkan alat tulis-menulis. Alat tulis-menulis dalamnya ada kertas, di dalamnya ada pulpen, di dalamnya ada tinta. Hal ziyadat min ya Syekh al-tawdih. Al-qalam. Alladhi yuktabu bihi. Naam. Al-mahbara. Yang dimaksud dengan al-mahbara itu adalah alat yang digunakan untuk menulis ilmu. Maka seorang penuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, ma'al mahbara ila al-maqbara. Bersama dengan penanya itu sampai ke liang lahatnya. Jadi selalu dia bersama dengan ilmu. Jadi bersama dengan penanya hingga ke liang lahatnya. Yang tadi tambahan dari kami, ini merupakan perkataan Syekh. Dan karena ilmu juga itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ubudiyah tersebut kepadanya sampai datang kepadanya apa yang diyakini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini. Sebagian orang keliru di dalam memahami ayat ini karena syubhat yang ada di dalam otak mereka, di dalam pikiran mereka, di mana mereka meyakini bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin di sini merupakan derajat-derajat keimanan. Derajat-derajat keimanan seorang hamba, di mana seorang hamba hendaknya berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga apabila dia telah sampai pada derajat al-yaqin, sakata anhu taklif. Sudah terbebas dari taklif, tidak ada pembebanan syariat lagi. Kata beliau, kenapa orang bisa jatuh dalam pemahaman yang seperti ini? Itu berawal dari syubhat. Itu berawal dari syubhat dan kesalahan di dalam menafsirkan ayat-ayat atau nas-nas yang ada. Sebab kekeliruan di dalam menafsirkan ayat-ayat yang ada, apabila bercampur dengan syubhat, maka ini akan menghalangi seseorang dari ilmu yang benar. Sebagaimana pula takwilan atau tafsiran sebagian kaum ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, antadzbahu baqarah, di mana Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih baqarah, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan Al-Baqarah di sini adalah fulanah. Yang mereka maksudkan adalah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Tentunya ini merupakan apa? Ta'wil yang batil. Sehingganya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati bil Qur'an wal laban. Sesungguhnya kehancuran umatku itu boleh jadi disebabkan karena Al-Quran dan susu. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yakunu dhalika ya Rasulullah?" Bagaimana sampai terjadi hal yang seperti itu? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pesuruh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa sampai seperti itu?" Karena mereka adalah kaum yang membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak memaknai apa yang mereka baca dari Al-Qur'an tersebut, atau mereka mentakwilkan dari Al-Qur'an tersebut sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Mereka mendengarkan musik dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Ya, mereka mendengarkan musik dan berdalil dengan firman Allah, Allah suka kepada kalian kemudahan dan Allah tidak suka kepada kalian yang bersusah-susah di dalam agama. Mereka menghisap rokok. Ya, mereka menghisap rokok dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Malish. Nasitul ayat, Syekh. Isyrabuna ad-dukhan. Wa yastadilluna bi qaulillah yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Mereka juga al-haram wa yastadilluna bi qauli an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sahih al-Bukhari inna ad-din yusra. Ya, mereka menghisap rokok dan berdalil dengan firman Allah, Allah suka kemudahan dan Allah tidak suka apa? Allah tidak suka dengan kesulitan di dalam beragama. Atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan mereka mengatakan, karena Nabi SAW mengatakan agama ini mudah. Nah, takwilan-takwilan yang batil seperti ini ya dapat merusak atau menghalangi seseorang dari ilmu yang benar. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh sebuah syair, apabila penghuni rumah tersebut seluruhnya adalah penabuh gendang, maka seluruh isi rumah tersebut pasti tukang joget. Nah, idza kana rabbud dari dariban, idza kana rabbud dari bidufi dariban, fasimatu ahli albayt kullihim ar-raqs. Nah, jadi idza kana rabbud dari man yastarji'u fa'tihi mukafah. Ha, siapa yang mau mengulangi syair ini akan diberikan hadiah. Rabbud dari bidufi dariban fasimatu ahli albayt kullihim ar-raqs. يعني ان رب البيت اذا كان صالحا كان اهل البيت صالحين واذا كان رب البيت فاسدا فان اهل البيت يكونون فاسدين وقد يخرج الورد من الشوك فلكل قاعده شواذ ولله عز وجل في خلقه شؤون وانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء في احد لحظة ترجم مرة أخرى. Kata beliau, apabila, ya, maksud dari syair itu, apabila pemilik rumah itu seorang penabuh gendang, maka seisi rumah itu adalah tukang joget. Kenapa? Kata beliau, syair ini mengisyaratkan bahwa apabila pemilik rumah itu baik, maka akan baik orang yang ada di dalam rumah itu. Tetapi apabila pemilik rumah itu buruk, maka pemilik, ya, rumah seisi rumah tersebut juga akan ikut buruk. Meskipun kadang-kadang, kata beliau, qad yakhruj alwar minasyauq, meskipun kadang-kadang duri-duri itu bisa mengeluarkan bunga. Meskipun kadang-kadang duri-duri itu bisa keluar bunga dari selah-selah duri-duri tersebut. Ini adalah perumpamaan dari beliau. Siapa yang bisa mengulangi bait tersebut? La'alla ba'dal adhan, syekh. نعم حان الوقت سبع وربع دخل الوقت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Siapa yang hafal? Kami ulangi. Nah, bahasa Arab. Ya, yaqra min. Hifdan. Tufida ghariban. Kulluhum. Kullihim al-raqs. Simatu ahlil bayt. Kullihim al-raqs. Yastahiq jaiza wa lak. بس بعد الصلاة إن شاء الله. استلح صلاة إن شاء الله. بعد الصلاة طيب ومن فضائل طلب العلم ما ورد في الحديث الصحيح وقد أخرج هذا الحديث بجمع طرقه وبيان فقهه والتعريف بألفاظه المتعددة أحد شيوخنا الأفاضل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نضر الله امرأ نضر الله امرأ سمع ما هو أدبر لأن بعض الناس يصرف عن طلب العلم وصرف الإنسان عن طلب العلم قد يكون مؤشرا على عدم خيرية الإنسان لكن لكل قاعدة شوال وهناك ضرورات فقد ينشغل الإنسان بالتجارة وينشغل الإنسان بأهل وزراعة فللناس ضرورات ولكن أنا أقول من قدر على طلب العلم ثم أدبر عنه وأعرض عن تعلمه فقد يدل على أن الخير فيه قليل ولا أبالغ فأقول لا خير فيه بل أقول لعله مؤشر على أن الخير فيه قليل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ها ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ومفهومه من لم يريد الله به خيرا يجعله جاهلا بالدين لا يعرف كيف يصلي لا يعرف كيف يصلي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي فمن العجيب تجد الجهل يبلغ ببعض الناس إلى درجة أنهم يتسابقون في سرعة الصلاة يتسارعون ويتسابقون في سرعة الصلاة الله سمع الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر شيء عجيب جدا ما أقول شيء أقول أنتم ضحكتم أنا ما أقول شيء دخل رجل المسجد مسجد رسول الله فسرق في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقيل يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. دخل المسيء في صلاته فصلى نقر صلاة سريعة مثل الوجبات السريعة، فسلم من صلاته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. انصحوهم، علموهم، هذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الشبغة. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد أن شبغة من الصحابة ارتحلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من بلاد بعيدة ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مكثوا 20 ليلة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رؤوفا رحيما، لما رآهم قد اشتاقوا إلى أهليهم بعد 20 ليلة قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. إذا رأينا من يسرق في صلاته والصلاة أهم من أهم العبادات بعد الشهادتين، نعلمهم ما نتركهم نقول هؤلاء في مسجدنا ما لنا ولهم، لا، نحن لا بد أن نعلمهم. ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، لأن أعظم ما يميز طالب العلم والعالم وأهل العلم، من أعظم ما يميز طالب العلم بعد سلامة عقيدته، بعد سلامة عقيدته وقوة إيمانه ويقينه، محافظته على الصلاة. حتى إننا لو رأينا عالما أو طالب علم يصلي نقول والله والله والله إنه ليذكرنا بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب اليوم حفظه الله تعالى di dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan dalam menuntut ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini telah diteliti oleh sebagian para ulama. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nadarallahu ra'an sami'ah. Beliau sampai pada ungkapan sami'ah. Kata Syekh, Allah azza wa jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Kata beliau mendengar, bukan orang yang sekedar lewat saja begitu atau berpaling dari menuntut ilmu. Sebab kata Syekh Hafizahullah, siapa yang memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu tetapi dia enggan untuk menuntut ilmu, maka ketahuilah bahwa di dalam diri orang tersebut hanya sedikit kebaikan yang ada padanya. Kenapa? Kata Syekh, saya tidak ingin mengatakan bahwa di dalam dirinya tidak ada kebaikan sama sekali, tapi saya hanya mengatakan di dalam diri orang tersebut ya sedikit kebaikan yang ada pada dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla satu kebaikan, kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan dia terhadap agamanya. Maka orang-orang yang tidak memahami agamanya, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan kepada mereka. Berarti Allah tidak menginginkan kepada mereka. Sehingga kita menemukan sebagian orang, ya, jahil di dalam urusan sholat. Jahil di dalam urusan sholat. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang cukup aneh dan menakjubkan, kata beliau. Sungguh aneh, kata beliau. Ya, di mana karena kejahilan ini sebagian orang di zaman kita yatasarauna fi sur'ati shalah, yatasabaquna fi sur'ati shalah. Berlomba-lomba siapa yang salatnya paling cepat. Ya, siapa yang salatnya paling cepat. Padahal kalau mereka berilmu dan memahami dengan baik ilmu, tentunya mereka akan ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Oleh karena itu ada dikisahkan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu di kota Madinah selama 20 hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari raut wajah mereka yang rindu akan keluarga mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat itu, "Pergilah, kembalilah kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum." Ajari keluarga kalian dengan ilmu-ilmu agama, dan salatlah kalian sebagaimana kalian mengikuti aku salat, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebab hal yang patut kita syukuri dan patut kita apresiasi, kata beliau, dari para penuntut ilmu, ya, yang pertama yang harus kita lihat dari mereka adalah muhafadatuhum ala shalah. Bagaimanapun ilmu seseorang, maka kita lihat apakah orang ini menjaga sholatnya atau tidak. Menjaga sholatnya atau tidak. Sehingga kalau kita melihat ada seorang yang berilmu, kemudian dia menjaga sholatnya, menjaga kekhusyuan sholatnya, menjaga agar sholatnya itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disinggung, ya, tidak seperti sholat yang dikatakan Rasulullah sallallahu yang disinggung dalam hadis tentang orang yang mencuri, ya, yasrik fis shalah, orang yang mencuri di dalam sholatnya, yang sholatnya itu apa? Ya, cepat sekali, seperti ayam yang mematuk, seperti ayam yang mematuk. Kata Syekh Hafidzullah Ta'ala, ya, kalau seandainya ada penuntut ilmu yang menjaga sholatnya sebagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tenang hati itu melihatnya. Sebab apa? Setiap kali dia melaksanakan sholat, kita akan selalu mengingat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Oleh karena itu, yang paling penting untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu, masalah mengagungkan sholat ini. Masalah mengagungkan sholat ini. Naam. Kamal nusul hadith, nadhar Allah imra'an, يعني أصابه بالنظارة بهاء الوجه ونوره واستنارته وإشراقه. وقد قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نظر الله امرأ سمع مقالته فحفظها ووعاها وأداها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ بفتحة اللام، فرب مبلغ أوعى لسامع. هذا النص تضمن فضل العلم وفضل طالب العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالنظارة، وكيفية الانتفاع بالعلم أثناء السماع. سمع ولم يدبر، حفظ. وقد تناقلت عن مشايخي: احفظ فكل حافظ إمام، احفظ فكل حافظ إمام. سمع وحفظ ووعى، الوعي والتدبر من الأهمية بمكان. لا يحضر الإنسان شبحا بجسده، ولكنه يحضر بجسده وروحه، ولكن يحضر بجسده وروحه. والله تبارك وتعالى عندما ذكر آية تنزيل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ما هو فقط ليقرؤوه، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم بعد ذلك: بلغوه لمن لا يعلمه، فإن لهم بذلك أجرا كبيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والدال على الخير كفاعل. Kemudian kelengkapan dari hadis yang disebutkan tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Naddarallahu ra'at." Semoga Allah azza wa jalla menjadikan berseri-seri. An-nadarah, kata beliau, yaitu cahaya yang ada pada wajah orang-orang yang beriman, sebagaimana yang Allah singgung di dalam firman-Nya: "Wujuhun yauma idzin nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, di mana wajah-wajah itu kepada Tuhan mereka, mereka memandang. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan berseri-seri wajah orang-orang yang mendengarkan perkataanku. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha, kemudian dia memahami dengan baik apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, juga diikuti dengan hafalan, juga diikuti dengan hafalan, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain, dan boleh jadi orang yang mendengar apa yang disampaikan tersebut lebih memahami daripada orang yang menyampaikan kepadanya. Hadis ini mencakup beberapa hal. Yang pertama tentang keutamaan daripada menuntut ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua, memahami apa yang dia tuntut, apa yang dia dengar. Sebab di antara yang kami hafal dari guru-guru kami, fahfad fa inna kulla hafidhin imam. Fahfad fa inna kulla hafidhin imam. Hendaklah kalian menghafal, karena setiap orang yang hafal itu, setiap orang yang hafid itu adalah imam. Jadi penting di dalam menuntut ilmu kita ya mengundangkan hafalan, tetapi juga disertai juga dengan pemahaman. Setelah itu kita melakukan at-tabligh, menyampaikan apa yang kita dengarkan dan kita pelajari serta kita pahami itu kepada orang lain. Inilah yang ada di dalam cakupan hadis ini. Manhaji ya Syekh. يبطئون سريعا او يبطئون اذا في المحاضره هم يؤخرون الصلاه الى الساعه الثامنه ولكن ما ترون ان هذا قد يحدث لمن لم يحضر لسماع العلم قد يشق عليه استشاره بس مجرد استشاره bagaimana mau lanjut atau bagaimana سمير خلاص العهدة عليك لأنه تعودنا في السعودية أنه إذا جاء وقت الإقامة انتهى الدرس ويمكن أن نتم الدرس بعد العشاء لماذا هناك وأنتم أدرى وأهل مكة وأهل أندونيسيا أدرى بشعابه هناك لأن بقى كثيرا من الناس يحضرون للصلاة فقط لا يحضرون لسماع العلم ولذلك كان البدء في أنه إذا كان وقت الإقامة محددا فتيسيرا على من حضر للصلاة لا للعلم لكن أعيد مرة ثانية أهل أندونيسيا أدرى بشعابه والعهدة عليه كتب beliau kebiasaan kita di Madinah kalau lagi pelajaran seperti ini begitu datang waktu iqamah ya semua pelajaran berhenti. Kenapa? Karena tidak semua orang yang datang itu untuk pelajaran, untuk mendengarkan ta'lim. Ada orang yang datang hanya untuk sholat. Ada orang yang datang hanya untuk sholat. Sehingga mereka begitu iqamah, semua pelajaran berhenti dan baru melanjutkannya setelah isya. Tetapi kata beliau itu di sana. Dan orang Indonesia lebih paham tentang apa yang biasa ada di negeri mereka, kata beliau. Nah. Bagaimana? Mau lanjut? Stamir. منهجية هو يريد المنهجية الشيخ العلم قسمان فرض عين وفرض كفاية أما فرض العين فهو ما تقوم به العقيدة وتقوم به العبادة فالعلم بهذا الذي تقوم به العقيدة ولا تصح إلا به وكذلك ما تقوم به العبادة ولا تصح إلا به من أركان العقيدة أو أركان العبادة وواجباتها هذا العلم به فرض يدخل ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والحديث صحيح ومن لطائف هذا الحديث أن العلامة الحافظ السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه التنقيح في مسألة التصحيح قال في خاتمة هذه الرسالة وقد جمعت طرق حديث طلب العلم فريضة فتلخص لدي 50 طريقا لهذا الحديث، فبلغ به درجة الصحيح أو الحسن. طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما ما يتعلق بمعرفة التفصيلات الدقيقة والتفريعات في لكل عبادة ولكل مسألة فقهية، فهذا يعد فرض كفاية إذا قام به بعض الأمة ممن عناهم الله تبارك وتعالى بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مو يتفقهوا في الدين ثم بعد ذلك يسكتون، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، ولكن ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والقوم ينبغي أن يخبروا على طلاب العلم ولا يعرضوا عنهم لعلهم يحذرون، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فما أجمع المعاني التي تضمنتها آيات الكتاب العزيز، لأنها تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Kemudian beliau menyambung tentang para kedua daripada materi kita pada malam hari ini tentang manhajiyah di dalam menuntut ilmu. Sebelumnya beliau memberikan mukaddimah bahwa ilmu itu ada dua macam. Ada yang sifatnya fardu ain dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Adapun yang berkaitan dengan fardu ain adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah akidah dan apa-apa yang dengannya akidah tersebut menjadi benar, apa-apa yang dengannya ibadah seseorang menjadi benar, ini hukumnya adalah fardu ain dan mempelajarinya wajib. Dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain inilah yang masuk di dalam cakupan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Faidah berkaitan dengan hadis ini, Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitabnya At-Tanqih fi Mas'alati At-Tashih mengatakan bahwa aku telah mengumpulkan riwayat-riwayat tentang hadis ini sehingga kata beliau, kata As-Suyuti rahimahullahu taala, terkumpul bagiku, ya, aku telah selesai mengumpulkannya dan kurang lebih ada 50 jalan yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga derajat hadis ini adalah derajat yang sahih. Adapun mengenai ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya terperinci, kata beliau, sifatnya terperinci, maka ini hukumnya fardu kifayah. Maka ini hukumnya fardu kifayah, di mana apabila ada sebagian orang yang telah mempelajarinya, maka kewajiban tersebut gugur untuk orang yang sebagian yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah semua orang itu keluar untuk berperang di jalan Allah dan hendaklah ada yang tetap untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada mereka yang keluar berperang tentang ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, menuntut ilmu, setelah kita selesai menuntut ilmu, kewajiban kita adalah untuk menyampaikan, bukan malah diam. Dan bagi setiap muslim, hendaklah menyambut setiap orang yang pulang dari menuntut ilmu. Hendaklah menyambut setiap orang yang datang menyampaikan ilmu. Tidak boleh diam bagi orang yang telah mengetahui ilmunya. Sebab kata beliau, fasakitu anil haq syaitan akhras. Ya, kata beliau, sesungguhnya orang yang diam terhadap kebenaran yang ada di dalam dirinya yang dia ketahui, itu bagaikan syaitan yang bisu. Bagaikan syaitan yang bisu. Orang apa yang diam dari kebenaran yang dia ketahui. Nah. Ma hiya sifatu talib al-ilm? Min abrazi sifat talib al-ilm allati yajib aw yanbaghi an yatahalla biha, التي يجب أو ينبغي أن يتحلى بها، أولا الإخلاص، لأن الإخلاص ركن في كل عبادة وركن أيضا في كل ما يأتي الإنسان ويذر، ومن أعظم وأهم ذلك طلبه للعلم. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من الإخلاص وأن يقصد بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى. وقد روى أصحاب السنن والحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرضا من الدنيا، أي شيئا من الدنيا، لم يرح ريح الجنة يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أحدهم أخذ القرآن فقال: يا رب أخذت القرآن لوجهك، فيقال: كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ. وفي رواية: رجل ذو علم قال: يا رب تعلمت العلم لوجهك، فيقال: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم، أما وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. الإخلاص وهو صدق توجه القلب إلى الرب، ما فيه في القصد ولا في النية ولا في القلب ونحن نطلب العلم أو نشرع في طلب العلم ونبتدئ به، ما في قلوبنا إلا الله عز وجل. الإخلاص صدق توجه القلب إلى الرب عز وجل. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, lantas apa sifat-sifat yang semestinya ada di dalam diri seorang penuntut ilmu? Setidaknya ada beberapa sifat yang semestinya ada di dalam diri seorang penuntut ilmu. Yang pertama, al-ikhlas. Ikhlas ini merupakan asas dari setiap ibadah, termasuk dalam masalah menuntut ilmu ini, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman berkaitan dengan ikhlas: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Oleh karena itu, hendaknya seorang menuntut ilmu dengan ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menuntut ilmu semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingganya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu di mana ilmu tersebut tidak dituntut kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia menuntutnya karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kebaikan kepadanya. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan tentang pentingnya menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau menyinggung tentang hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang pertama kali akan dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, yaitu tentang tiga orang atau tiga golongan. Salah satu di antara mereka adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Kemudian ditanya, kenapa Anda membaca Al-Quran? Dia mengatakan, saya membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Tetapi hal tersebut tidak seperti yang dia dikatakan oleh lisannya. Adapun di dalam riwayat yang lain, dikatakan kepadanya, ya, bahwa dia mengaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah menuntut ilmu karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sehingga dia dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Sekali lagi kata beliau, al-ikhlas. Ikhlas dan ikhlas. Apa itu ikhlas? sidqu tawajjuhil qalb ila rabbi ila rabbi azza wa jalla. Kejujuran seorang hati, kejujuran hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kejujuran hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hamba tersebut menghadapkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi taqwa Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allah 'azza wa jalla, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina al-ma'asi wiqayatan la'alla Allah 'azza wa jalla أن يقه بسبب تقوى نارا وقودها الناس والحجارة. وقديما شكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لشيخه وكيع بن الجراح شكى إليه سوء حفظه فأمره بتقوى الله. وفي هذا يقول الإمام الشافعي: فيما تحفظون صغارا قبل أن تكونوا كبارا شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي وصدق من قال: دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى Kata beliau, yang kedua, sifat yang kedua yang semestinya ada di dalam diri seorang penuntut ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarinya. Allah berfirman: wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajari kalian. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang disinggung di dalam kisah Imam Asy-Syafi'i sebagai sarana bagi seorang dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana satu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i mengeluhkan kepada gurunya Waqi' ibn Jarrah tentang buruknya hafalannya. Dan saya yakin syair ini telah dihafal oleh anda sekalian di masa kecil sebelum ikhwan sekalian menjadi orang dewasa seperti saat ini. Dari kecil mungkin sudah hafal syair ini atau bait ini, di mana Imam Syafi'i mengatakan: aku mengeluhkan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, kemudian Waqi' mengatakan kepadaku untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqi' kemudian mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Sebelumnya saya juga menyinggung bahwa ketakwaan inilah yang akan menjaga diri seseorang dari api neraka. Begitu juga dengan keluarganya. Allah Azza wa Jalla berfirman: ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang wasiat untuk meninggalkan dosa. Ini selaras dengan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tinggalkan dosa itu kecil ataupun besar, itulah ketakwaan. Dan hendaklah kalian seperti seorang yang berjalan di atas jalan yang penuh onak duri, sehingga dia berhati-hati di dalam jalannya. Janganlah kalian meremehkan dosa sekecil apapun itu, karena sesungguhnya gunung yang besar itu terdiri dari butiran-butiran kerikil yang kecil. وبالتكرار بإخلاص النية لله بتقوى الله واتقاء المعاصي ما ظهر منها وما بطن وبالتكرار فالتكرار يعلم الأبرار وقديما سئل الإمام البخاري فقيل له: بما نلت علمك يا أبا عبد الله فقال رحمه الله تعالى: بتقوى الله وبالتكرار والتكرار من أنجع الوسائل ومن أشفى الأمور لتحقيق الحفظ الراسخ والثابت. يكرر الإنسان، وقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديان معينان طالب العلم على الحفظ والمستمعين على التدبر. أولهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي عبر عنه الإمام البخاري بالتكرار. والأمر الثاني بعد أو مع التكرار أن يتكلم المدرس بكلام بين فصل، لو عده العاد لأحصاه، وليس عجزا عن أن يسرد الكلام متتابعا سردا، ولكن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سلوك تربوي رائع في تعليم الناشئة، أن نكررهم ثلاثا وأن نبطئ في كلامنا كما كان رسول الله يفعل. تقول أم المؤمنين عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم، ولكنه كان يتكلم بكلمات لو عدهن العاد لأحصاهن، لو عدهن العاد لأحصاهن. Beliau mengatakan bahwa di antara yang penting juga untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu adalah at-tikrar, selalu mengulang-ulang ilmu yang dia pelajari tersebut. Mengulang-ulang ini merupakan metode belajar orang-orang terdahulu, sehingga dulu dikatakan, ya, pernah ditanyakan kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bima nilta ilma, bima niltal ilm, ya, dengan apa Anda meraih ilmu yang seperti ini? Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, bitikrar, dengan terus mengulang-ulang. Kata Syekh, at-tikrar yu'allimul abrar, at-tikrar yu'allim al-abrar. Ini saya tidak bisa terjemahkan. At-tikrar yu'allim al-abrar, kalau diterjemahkan secara literal, at-tikrar itu, ya, terus mengulang-ulang ilmu itu, yu'allim, dapat mengajari orang-orang yang baik. Ini tidak bagus kalau diterjemahkan secara literal. Oleh karena itu, tugas antum untuk belajar bahasa Arab supaya bisa memahami perkataan itu dengan baik. At-tikrar yu'allim al-abrar. At-tikrar yu'allim al-abrar. Dan contoh konkret dari praktik mengulang-ulang ini kita temukan dalam pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berbicara, beliau selalu mengulang-ulang ucapannya sampai 3 kali agar difahami oleh orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan cara yang pelan, tidak terlalu cepat. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara sebagaimana kalian berbicara. Tidak berbicara sebagaimana kalian berbicara. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicara, bicaranya pelan, ya, bicaranya beliau sallallahu alaihi wasallam pelan, mudah difahami, dan kalaupun ada yang mau menghitung, bisa dihitung apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ini kita praktikkan di dalam proses belajar mengajar oleh para guru, di mana guru-guru tersebut menyampaikan kepada muridnya perkataan dengan ucapan-ucapan yang jelas, tidak terlalu cepat kalau berbicara, tentunya ini akan bermanfaat dalam suluk at-tarbawi, dalam proses belajar mengajar nanti. Apabila tidak difahami oleh murid, kemudian diulangi sampai 3 kali agar difahami oleh orang-orang yang mendengarkan pelajarannya tersebut. Kenapa? Bukan karena kita tidak mampu berbicara dengan tutur yang sangat cepat, tidak. Tetapi kita menginginkan apa yang kita bicarakan itu difahami oleh orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأخيرا المنهجية في طلب العلم على لسان عالم قديم، ثم بعد ذلك المنهجية المعاصرة التي أرى في تقديري ونظري أنها أنفع وأنجع بالجيم والعين لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم وأن يتدرج فيه ليصل من البداية إلى النهاية من غير تردد ولا تحيل ولا تذبذب. أما المنهجية في القديم فذكرها أبو بكر الدينوري رحمه الله تعالى، وخصها في بيتين جميلين، فقال رحمه الله تعالى: ألا لن تنال العلم إلا بستة، ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني. من يحفظ لثالث مرة أيضا هو موعود بعد الصلاة بجائزة. ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار، وفي لفظ لهذا البيت يروى واجتهاد، وبلغة وإرشاد أستاذ، وطول زمان. ثانية يقول أبو بكر الدينوري رحمه الله: ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. ثالثة: ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وأخيرا منهجية علمية حديثة لمن يريد أن يبتدئ في طلب العلم: يبدأ بكتاب الله فلا يتقدم كتاب الله شيء، يبدأ بكتاب الله ولا يقتصر على قراءة القرآن فيما بينه وبين نفسه، ولا فيما بينه وبين زميل له ملكته كملكته وقدرته كقدرته وعلمه كعلمه، ولكن كما قال العالم القديم: لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، ولكن خذ العلم سيما كتاب الله من أحد الأئمة المجودين الحافظين المتقنين، يقي لسانك عثرة اللحن، فاللحن في كتاب الله ممنوع وحرام، والقرآن محفوظ. فخذ القرآن أول أخذك للعلم، ابدأ بكتاب الله، تقرأه على إمام متقن أو شيخ من المقرئين أو حتى على زميل لك قد سبقك وقرأ وأجيز في القرآن، فإن هذا يقف عثار اللحن في كتاب الله. ثانيا عليك بالسنة المطهرة، لأن للسنة أنوارا كما أن للقرآن أنوارا، وهي الوحي الثاني المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. بما تبدأ بالسنة؟ تبدأ بالكتب التي جمعت الأحاديث المتفق عليها، يعني عند البخاري ومسلم. ومن أحسنها أرشح أحسن تلكم الكتب التي جمعت المتفق عليه عند البخاري ومسلم: كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. أيضا لطلب أنوار السنة والعلم بها قبل الدخول في غيرها، خذ اختصار سنن أبي داود واختصار جامع الترمذي واختصار سنن النسائي السنن الصغرى واختصار سنن ابن ماجه ولتكن مقروءاتنا منفردين أو على شيوخ معينين، لتكن مقروءاتنا لهذه المجردات والملخصات من واقع صحيح السنن الأربعة للمحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فإنه خدم السنن الأربعة فلخصها وجردها عن الأسانيد وبين صحيحها وحسنها في صحيح السنن الأربعة وضعيفها. أخر الضعيف الآن، ابدأ بالصحيح والحسن. هذا المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، طلب العلم من خلال علوم الآلة. انظر، اقرأ على شيخ تثق فيه من العلماء الربانيين أو ممن يخطو خطواتهم، مقدمة في أصول التفسير، مختصر مقدمة في أصول التفسير، وليكن كتاب ابن تيمية رحمه الله، مختصر في النحو وليكن في الأجرومية. فالمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وليكن متن الأجرومية، ثم متن في الفقه، وليكن أحد المتون كمتن أبي شجاع عند الشافعية أو أي متن جامع لفروع وأقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أو في المذهب الحنفي أو في المذهب المالكي أو في المذهب الحنبلي. شريطا أن يقرأ هذا المتن مع الشرح من إنسان له معرفة بالسنة النبوية، الصفة الأولى. الصفة الثانية، يكون منصفا، الصفة الثالثة، لا يكون متعصبا، لأن المتعصب سيقول لا يمكن أن يغيب شيء عن الإمام، وينسى أن عصا التسيار يجب أن تلقى عند قول المصطفى المختار، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. متن في أصول الفقه كالورقات، متن في أصول الحديث كالبيقونية. وهلم جرى، تعد هذه الحقيبة العلمية، تبدأ تبحث عن المدرس الكفر، المدرس الكفر لتدريس كل مادة من هذه المواد، أصول الحديث، أصول الفرائض والتكوين الرحبية، أصول التفسير، أصول العقيدة، وليكن القواعد الأربعة للإمام المجدد رحمه الله تعالى، أو ليكن 200 سؤال وجواب لحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. تعد هذه الحقيبة ثم تبحث عن العلماء المتخصصين، ولو أدى بك إلى الرحيل، ولو أدى بك إلى أن تبذل الغالي والرخيص. وقد قيل في القديم: بع الدار واشتري الأذكار، فهن 3 خطوات في المنهجية: كتاب الله على مقرئ أو متقن، سنة رسول الله اللؤلؤ والمرجان وصحيح السنن الأربعة، ثم بعد ذلك نحسن الظن فنقول قد استنار قلب هذا الطالب، وقد أعد الآن إعدادا كما يقال روحيا، وأقول بل إيمانيا، لتلقي علوم الآلة. يبدأ يجمع حقيبة علوم الآلة من خلال هذه المتون المختصرة، ثم بعد ذلك يبحث عمن يدرسه هذه المتون. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، ومثل هذا المجلس مشهود من ملائكة الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأنه كما جمعنا هنا في هذا الموضع في محبته والإيمان به وتوحيده وطلب العلم النافع، أسأله سبحانه أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. آمين. Kemudian terakhir beliau akan menyebutkan tentang manhajiyah di dalam menuntut ilmu setelah memberikan muqaddimah. Manhajiyah dalam menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama metode lama dan metode yang mu'asirah. Ma dzakartum manhajiyah mu'asirah. Manhajiyah li 'alim mutaqaddim ka Abi Bakr ad-Dinawari rahimahullah ta'ala wa fihi abyat dhammanaha muqtatafat منهجية لطلب العلم الشرعي. فقال رحمه الله تعالى: ألا لن تنال العلم. في واحد حفظ يا أخوانا. بسم الله. عن مجموعها ببيان. نعم. وبامتياز. أقول وبامتياز، اجتاز الامتحان بامتياز. نعم. طيب بسم الله. لا أقصد منهجية المعاصرة ما ذكرتم. المنهجية المعاصرة تنقسم إلى ثلاث مراتب. نعم. المرتبة الأولى البداء بكتاب الله على التفصيل المتقدم. المرتبة الثانية التثنية ب وتريد خاصة باختصار مكتوب. طيب. Beliau kemudian menyebutkan dua metode di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah metode lama. Metode lama ini diringkas di dalam sebuah bait syair yang disebutkan oleh Abu Bakar Ad-Dainawari rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan bahwa ilmu itu tidak dapat diraih kecuali dengan 6 perkara. Aku akan mengabarkan kepadamu semuanya tersebut dengan jelas. Yang pertama kata beliau, dzaka, kecerdasan. Yang kedua, semangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian sabar. Kemudian bekal yang cukup. Kemudian irsyad dari seorang guru, bimbingan dari seorang guru. Kemudian waktu yang lama di dalam menuntut ilmu tersebut. Ini merupakan metode yang disebutkan oleh ulama mutaqaddimin. Adapun metode mu'asirah, hendaklah seorang memulai dalam langkahnya menuntut ilmu tersebut dengan kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu mempelajari kitab Allah atau menghafalkan kitab Allah dari seorang imam ataupun seorang qari yang muttin. Jangan hanya membaca Al-Quran, memperdengarkan satu sama lain dengan temannya saja. Tidak cari guru. Tidak cari guru. Sebab apa? Kata beliau, Al-Quran itu tidak diambil dari seorang yang mengambilnya dari mushaf. Jadi Al-Quran itu tidak dipelajari dari orang yang hanya mempelajarinya dengan membaca mushaf. Harus ada gurunya. Begitu juga, ilmu tidak diambil dari seorang kutu buku. Ilmu tidak diambil dari seorang kutu buku yang hanya mempelajari atau membaca buku saja tanpa berguru. Oleh karena itu kata beliau, perlu kita membaca atau mempelajari Al-Quran dari imam yang mutqin atau orang yang kita anggap bacaan Qurannya tersebut bagus dan dia juga belajar dari guru yang lain. Nah, orang yang seperti ini hendaklah kita dekati dan kita membaca Al-Quran di bawah bimbingannya. Ini manhajiyah yang pertama, yaitu memulai dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mulailah dari sunnah-sunnah yang sahihah. Mulai dari sunnah-sunnah yang sahihah, pelajari kitab-kitab yang sahihah dan utamakan kitab yang disepakati, yang menyebutkan hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Al-Muslim sebagaimana kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Setelah itu kita pindah pada marhala yang selanjutnya, yaitu mempelajari hadis-hadis yang sahih dari kitab Sunan Al-Arba'ah, baik itu Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Semuanya ambil yang sifatnya mukhtasar. Dan kata beliau, yang ada saat ini seperti apa yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sibukkan diri dengan itu, dengan hadis-hadis yang sudah dipisah antara yang sahih dengan yang dhaif. Nah, tinggalkan yang dhaif ini dulu, mulai dari hadis-hadis yang sahih. Jadi sahih Abu Daud, sahih At-Tirmidzi, sahih An-Nasa'i, dan sahih Ibnu Majah. Yang dhaif-dhaifnya belakangkan dulu, belakangkan dulu. Nah, kita mulai dari hadis-hadis yang sahih. Nah, setelah itu selanjutnya kita pindah pada marhalah yang ketiga, dengan mempelajari ilmu alat. Ilmu alat yang kita butuhkan di dalam memahami kita kitabullah, seperti ilmu tafsir. Ilmu tafsir kita mulai dengan mempelajari kitab Muqaddimah fi Usuli Tafsir, karya Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Di bidang nahu atau di bidang bahasa, kita dahulukan kitab yang ringkas, yaitu kitab Al-Ajurramiyah. Kitab Al-Ajurramiyah karangan Ibnu Ajurram. Setelah itu kita pindah pada matan di bidang fikih. Nah, kita mulai dari matan yang kecil, contohnya matan Imam Abi Syuja', atau matan-matan yang ringkas yang lainnya, dengan syarat kata beliau, hendaklah matan-matan tersebut kita pelajari dari orang yang mengetahui sunnah. Matan-matan tersebut kita pelajari dari orang yang mengetahui sunnah. Kemudian bukan dari orang yang fanatik, bukan dari orang apa namanya. Yang kedua, hendaklah kita pelajari matan-matan tersebut dari orang yang munsif, orang yang moderat, orang yang moderat. Kemudian hendaklah kita pelajari matan-matan tersebut dan hindari mempelajarinya dari orang-orang yang muta'assif, orang yang fanatik madhab. Karena dikhawatirkan apabila kita belajar pada orang yang fanatik madhab, maka dia tidak akan segan-segan, ya, tidak akan segan-segan membuang atau menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bertentangan dengan madhabnya, karena bertentangan dengan madhabnya. Dan ini bahaya, kata Syekh Hafizahullahu ta'ala, apabila kita belajar pada orang yang muta'assif. Karena kata beliau, tidak ada hadis. Kalau kita belajar pada orang yang muta'assif, pasti dia akan mengatakan tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh imam, tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh imam. Dan dikhawatirkan, ya, dia akan membuang hadis-hadis tersebut meskipun sahih, karena bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh imam madhabnya. Jadi kami ulangi ketiga hal tadi, apabila kita mau mempelajari matan fikih, pelajari dari orang yang mengerti sunnah, kemudian pelajari dari orang yang moderat, dan hindari belajar dari orang yang muta'assib, orang yang sangat fanatik dengan madhabnya. Kemudian kita pindah pada ilmu usul fikih, kita mulai dari buku yang dasar, yaitu seperti kitab Al-Waraqat, karangan Abil Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala. Tadi Syekh tidak menyebutkan penulisnya, dan tambahan penulis tersebut adalah dari kami. Kemudian Al-Waraqat Abil Ma'ali Al-Juwayni, kemudian Al-Baiquniyah di bidang Mushalah Al-Hadith. Adapun di bidang Faraid, Matan Ar-Rahabiyah. Kemudian di bidang Akidah, Al-Qawaid Al-Arba, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Itu tidak disebutkan oleh Syekh. Kemudian nama tidak disebutkan oleh Syekh, nama dari kami. Kemudian 100 soal dan jawab. 100 apa namanya? Tanya jawab dalam masalah akidah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Ini kata beliau, hendaklah kita pelajari dengan sungguh-sungguh matan-matan yang sudah disebutkan oleh Syekh ini, kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Kita cari guru, dimanapun kita cari guru itu, sekalipun kita harus rihlah meninggalkan kampung kita untuk mencari orang yang mengajari kita buku-buku yang saya sebutkan tadi. Kemudian beliau menyebutkan satu apa namanya pepatah Arab, bi'iddar washtari al-adhkar. Al-adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, ya, dulu dikatakan, ya, agar kita serius di dalam menuntut ilmu, ya, apapun yang kita miliki itu kita harus korbankan untuk ilmu. Dahulu dikatakan bi'iddar washtari al-adhkar, jual rumahmu dan beli kitab al-adhkar, karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Selanjutnya beliau memohon agar Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya memberikan pahala atas duduknya kita di tempat ini, karena duduknya kita di tempat ini disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat ini, maka kita berharap agar Allah mengumpulkan kita di surga kelak bersama para nabi, bersama para as-siddiqin, bersama para syuhada, dan mereka adalah sebaik-baik teman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siap-siap jual rumah.